Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Hadith ke-12 kata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, dan dari ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, uhillat lana maitatani wadamani, uhillat dihalalkan lana untuk kita, maitatani dua jenis bangkai, wadamani dua jenis darah, maitatani dua jenis bangkai dan damani dua jenis darah. Fa ammal maitatani tatani, rinciannya huruf alfa ini sepertinya tafsiliyah untuk merincikan ya, amma al maitatani amma damani. Fa ammal maitatani, adapun al-maitatan, dua jenis bangkai yang dihalalkan untuk kita, fal-jaradu wal-hud, yaitu al-jarad belalang, bangkai belalang, dan al-hud bangkai ikan. Wa amma ad-damani, adapun ad-daman, dua jenis darah yang dihalalkan, fattihalu wal kabidu, fattihal limpa, dan al kabid hati, hepa ya, organ hati yaitu hepa. Akhrajahu Ahmad, riwayat ini dikeluarkan oleh Ahmad wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa fihi dha'fun, dan pada riwayat ini ada kelemahan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fihi dha'fun, dan padanya, pada riwayat ini ada dhaif, ada kelemahan. Hadis ini dhaif sebagaimana kata Ibn Hajar, fihi dhaifun, ada kelemahannya, dhaif, lemah. Al-Albani rahimahullah juga memvonis dhaif hadis ini dan menegaskan bahwa yang benar dari periwayatan hadis ini adalah mauquf dari ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, adapun riwayat ini yaitu Ibnu Umar dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa Nabi bersabda ya, sabda yang telah kita dengar bahwa itu sabda Nabi, riwayat ini dhaif. Tetapi yang benar adalah riwayat yang mauquf. Mauquf artinya penyandaran riwayat hadis ini, penyandaran matan ini, uhillat lana maitatan wa daman, dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah, itu hanya sampai kepada Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar berkata, bukan Rasulullah SAW bersabda, tapi Ibnu Umar yang berkata demikian, itu mauquf. Ini secara riwayat. Secara riwayat yang benar adalah riwayat yang mauquf disandarkan kepada Ibnu Umar sebagai ucapannya. Tetapi secara hukum termasuk hadis mauquf yakni ucapan sahabat yang memiliki hukum hadis yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lahu hukmur raf'i dalam ilmu hadis, ilmu mustalah, memiliki hukum hadis yang marfu'. Jadi secara hukum dia marfu', tetapi secara riwayat mauquf, yakni Ibnu Umar yang berkata, tetapi secara hukum ya memiliki hukum hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kenapa? Secara hukum memiliki hukum hadis marfu'. Ya, hadis marfu' artinya hadis yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam bahwa itu dari Nabi. Kenapa secara hukum memiliki hukum hadis marfu'? Karena kandungan makna hadis ini tidak bisa dihasilkan melalui ijtihad belaka. Tidak bisa dihasilkan melalui ijtihad belaka. Melainkan itu bersumber dari wahyu. Artinya ditinjau dari segi hukum riwayat, ya, hadis ini hujjah karena bersumber dari Nabi alaihi salatu wassalam, bukan hasil pemikiran Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar mendapatkan ini dari Nabi alaihi salatu wassalam, mesti bersumber dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya saja ya, dari segi riwayat Ibnu Umar tidak meriwayatkannya dari Nabi bahwa Nabi bersabda, dia sendiri yang mengucapkan, tapi itu mesti bersumber dari Nabi alaihi salatu wassalam. Secara hukum demikian, itu namanya mauquf lahu hukmur rafa', hadis mauquf tetapi secara hukum memiliki hukum hadis marfu', artinya itu hujjah karena itu bersumber dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena tidak bisa dihasilkan dari ijtihad. Tidak mungkin hasil pemikiran Ibnu Umar sendiri mengatakan ada dua jenis bangkai yang dihalalkan untuk kita dan ada dua jenis darah yang dihalalkan untuk kita. Ini hukum syar'i yang harus bersumber dari wahyu, tentu dari Nabi alaihi salam. Secara hukum demikian. Baik. Berarti ini hujjah. Sekarang kita pelajari fikihnya yang terkandung di dalamnya. Secara tersurat yakni mantuk hadis ya, tersurat pada hadis dua hal yang tersurat, yang tersurat dalam hadis mantuknya ada dua hal. Pertama, bangkai ikan dan belalang adalah suci dan halal meskipun merupakan bangkai ikan dan belalang adalah suci dan halal meskipun bangkai. Hal yang kedua, organ limpa dan hati yaitu hepar adalah dua organ tubuh hewan sembelihan yang suci dan halal dimakan. Dua organ tubuh hewan sembelihan maksudnya hewan yang disembelih, ya, bukan diambil dari bangkai, diambil dari hewan halal yang disembelih. Di dalam tubuhnya ada dua organ yang itu sebenarnya darah, yaitu limpa dan hati, itu darah, tetapi itu dihalalkan. Nah, suci dan halal dimakan. meskipun substansinya dari darah. Ya, meskipun substansinya dari darah. Ini dua hal yang termaktub, yang tersurat dalam hadis, mantuk hadis. Baik. Ini menunjukkan secara tersirat, tersirat apa? Mafhum hadis yang terfahami. Ya, disiratkan oleh hadis mafhum, istilahnya mafhumul hadis, secara tersirat hadis ini menyiratkan dua hal juga. Ya, menyiratkan dua hal juga, yaitu yang pertama, bangkai selain ikan dan belalang adalah najis yang haram. Ya, bangkai selain ikan dan belalang adalah najis yang haram. Tetapi kita akan pelajari nanti bahwa ada juga yang bangkainya haram tetapi tidak najis. Yang jelas selain ikan dan belalang, bangkainya haram. Kita ulangi, bangkai selain ikan dan belalang, bangkai itu haram. Haram dimakan. Masalah najisnya, ada yang najis, ada yang tidak, akan kita pelajari nanti. Yang kedua, darah hewan yang halal, darah hewan yang halal adalah najis yang haram. Darah dari suatu hewan yang halal, ya, hewan yang halal itu kan disembeli untuk dimakan, darahnya ya adalah najis yang haram. Jika darah hewan yang tergolong, ya, jika darah hewan yang halal, ya, darah dari hewan yang halal saja itu tergolong najis, berarti terlebih lagi darah dari hewan yang haram dimakan, tidak bisa disembeli karena memang diharamkan dimakan, terlebih lagi darahnya najis. Baik. Ana ulangi untuk memahamkan, ya. Yang pertama apa? Yang disiratkan oleh hadis, mafhum hadis, bangkai selain ikan dan belalang. Karena Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yakni Ibnu Umar mengatakan, dan itu bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hukum, menyatakan bahwa ada dua jenis bangkai yang dihalalkan untuk kita. Berarti selain dua jenis bangkai itu diharamkan. Bisa difahami? Ketika dikatakan ada dua jenis bangkai yang dihalalkan untuk kita, berarti selain dua yang dihalalkan itu, yang lainnya diharamkan. Oleh karena itu dipetik di sini tadi, ya, hadis ini menyiratkan bahwa bangkai selain ikan dan belalang haram. Haram. Baik, masalah najis atau tidak, ada yang najis, ada yang tidak. Yang jelas haram. Apa saja bangkai yang najis, apa yang suci tetapi haram, nanti akan datang rinciannya, dalil yang menunjukkan itu. Baik, yang kedua, darah dari hewan, suatu hewan yang halal adalah najis yang haram. Ya, karena Nabi, yakni hadis mengatakan waddaman, dan ada dua darah yang dihalalkan untuk kita, berarti selain dua darah itu diharamkan. Dua darah itu adalah al-kabid wabtihal, abtihal wal-kabid, limpa dan hati. Karena limpa dan hati ini dua organ yang substansinya darah. Ya, organ yang substansinya darah. Di dalam tubuh hewan yang halal, ya, banyak darah yang mengalir. Banyak darah yang mengalir, dan termasuk dari jenis darah, limpa dan hati, itu darah. Ya. Hewan yang halal dimakan, untuk bisa dimakan disembelih. Disembelih untuk dikeluarkan darahnya. Dan darah yang dikeluarkan yang tertumpah ini, ya, najis yang haram karena hanya dua yang dua dari darah yang ada dalam tubuhnya yang dihalalkan, hanya dua, yaitu hanya al-kabid wa tihal wal-kabid, hanya limpa dan hatinya, tihal, limpa, kabid, hati, hanya dua jenis darah itu saja yang ada dalam tubuhnya yang dihalalkan. Berarti darah yang lain harus dikeluarkan karena itu najis, diharamkan. Difahami? Nah, lanjut kesimpulan kita, jika darah hewan yang halal, ya, darahnya, padahal hewan itu halal melalui penyembelihan, darahnya najis, ya, dan harus dikeluarkan melalui penyembelihan darah itu, terlebih lagi darah hewan yang haram. Terlebih lagi darah hewan yang haram tentunya, ya, lebih najis. Sama-sama najis atau lebih najis. Begitu. Bisa difahami? Jadi hadis ini menunjukkan kenajisan bangkai hewan dan kenajisan darah hewan selain yang diperkecualikan pada hadis Ibnu Umar. Ya, hadis ini menunjukkan kenajisan bangkai hewan dan kenajisan darah hewan selain yang diperkecualikan pada hadis Ibnu Umar. Dan ya, tambah lagi tadi sudah lewat, selain bangkai hewan tertentu yang memang bangkainya tidak najis, ya, meskipun haram. Baik. Dan bangkai hewan yang tergolong suci bangkainya, ya, meskipun haram dimakan, tetapi suci bangkainya. Kenapa suci? Karena tidak ada darah mengalir dalam tubuhnya. Tidak ada darah mengalir dalam tubuhnya. Supaya kita akan pelajari nanti. Jadi ini dua perkara yang bergandeng. Masalah bangkai itu najis, itu bergandeng dengan kenajisan darah yang ada di tubuhnya. Ketika hewan itu tidak berdarah mengalir, tidak punya darah mengalir dalam tubuhnya seperti lalat, nyamuk, maka bangkainya suci. Karena illat, faktor kenajisannya adalah darahnya. Membuat bangkainya jadi najis. Dalil lain tentang kenajisan bangkai adalah hadis tentang penyamakan kulit bangkai. Penyamakan kulit bangkai yang penyamakan itu berfungsi untuk menyucikan kulit bangkai itu dari kenajisannya. Ya, ada proses penyamakan, ada caranya. Ya. Dikeluarkan kotorannya dengan suatu bahan, ya, yang menyerap, menarik keluar kotoran, kemudian dicuci dengan air, jadi suci kulit bangkai itu. Meskipun tetap tidak bisa dimakan, tetapi yang jelas jadi suci, sudah tidak najis. Nah, hadis tentang penyamakan akan datang nanti, ya, disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam pada bab, ya, tentang bejana, babul awani. Baik. Jadi ketika Nabi Alaihissalam membimbingkan menyamak kulit bangkai, ya, untuk menyucikannya, itu berarti asalnya bangkai itu najis, kulitnya najis, sehingga butuh disucikan untuk dimanfaatkan. Apa illat atau faktor hukum yang menyebabkan bangkai itu najis? Tadi sudah disinggung, yaitu darah yang tersenak, tertahan dalam tubuh bangkai. Darah yang tersenak, yang tertahan dalam tubuh bangkai. Karena darah itu najis, ketika tersenak, tertahan dalam tubuh bangkai, bangkainya pun jadi najis. Itulah sebabnya dipersyaratkan untuk bisa memakan hewan yang halal, dipersyaratkan disembelih. Ya. Pada penyembelihan ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya adalah dua urat pembulu, urat pembulu, dua urat pembulu darah besar yang ada di leher hewan itu harus terpotong. Harus terpotong, tidak harus putus, tapi harus terpotong agar terbuka supaya darah yang ada di dalamnya ya tertumpah keluar dengan deras. Karena dua urat, dua pembuluh darah itu bersambung langsung dengan kalbu, jantung. Ya, dengan demikian itu akan menguras habis darah yang ada di dalam tubuh hewan itu agar tubuhnya bersih dari darah yang merupakan najis. Dengan itu tidak berstatus bangkai. Ya. Dengan itu tidak berstatus bangkai, bukan maitah, tetapi mudakkat, sembelihan yang halal. Adapun sisa-sisa darah di tubuh hewan setelah penyembelihan, ya, ada sisa-sisa darah yang tersisa. Ya, itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Ya. Adapun organ limpa dan hati dari sembelihan itu meskipun itu darah, diperkecualikan dari kenajisan darah berdasarkan hadis Ibnu Umar ini. Adapun sisa-sisa darah yang tersisa, kenapa dimaafkan? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 145, Al-An'am ayat 145, Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad Nabi alaihissalam, "La ajidu," aku tidak mendapatkan, "fima uhiya ilayya," pada apa-apa yang diwahyukan kepada aku, "muharraman," sesuatu yang haram, "ala ta'imin yata'amuh," atas seseorang untuk memakannya, "illa," kecuali, "ayyakuna maitatan," sesuatu itu berupa bangkai, "audaman masfuha," atau darah tertumpah. Darah tumpah, tertumpah dari sembelihan. Artinya yang tidak tertumpah, tersisa di tubuh, berarti halal. "Au lahma khinzirin," atau daging babi, "fa innahu rijsun," karena sesungguhnya sesuatu itu kembali kepada semuanya, kembali ke bangkai, kembali ke darah tertumpah, kembali ke daging babi, yani babi seluruhnya. Karena itu adalah rijsun. Rijsun artinya najis. Dan ini dalil lain yang menunjukkan kenajisan bangkai. Selain yang diperkecualikan. "Fa innahu rijsun," karena sesungguhnya sesuatu itu yang diharamkan tersebut, yang rinciannya adalah maita, bangkai, darah tertumpah dari sembelihan, daging babi, yakni seluruh ya bagian tubuhnya, kata daging babi itu hanya mewakili, artinya seluruh bagian tubuh babi, sesungguhnya, karena itu sesungguhnya rijsun. Rijsun artinya najis. Nah, ini dalil lain bersama dalil yang sebutkan sebelumnya yang menunjukkan najisnya maitah, bangkai, dan najisnya darah yang tertumpah ya dari hewan sembelian, yang menunjukkan bahwa darah hewan yang halal itu najis. Oleh karena itu harus ditumpahkan, dikeluarkan, dibersihkan dengan cara disembelih ya, agar tidak berstatus bangkai ya, dan tidak menjadi najis, tidak menjadi bangkaian najis gara-gara darah itu tersenak tertahan di dalam tubuh. Ketika pada ayat yang diharamkan dimakan karena kenajisannya adalah yang tertumpah, terfahami dari situ bahwa apabila ada sisa-sisa dalam tubuh sembelian itu dimaafkan. Adapun limpa dan hati meskipun itu darah, tetapi itu diperkecualikan, itu halal berdasarkan hadis Umar. Bisa difahami? Oleh karena itu, hewan yang mati tanpa melalui penyembelihan atau perburuan yang syar'i, statusnya bangkai yang najis. Statusnya bangkai yang najis. Hewan halal, ya, ayam, kambing, sapi dan semisalnya, mati tanpa melalui penyembelihan. Ya, atau hewan-hewan yang berkeliaran di hutan, kijang, rusa, ya, dan semisalnya yang halal, mati tanpa melalui perburuan yang syar'i, maka statusnya bangkai yang najis. Statusnya bangkai yang najis. Nah, jika bangkai hewan yang halal berstatus najis dikarenakan ada darah hewan itu tersengat, tertahan dalam tubuhnya sehingga menjadikan bangkainya najis, karena darah itu darah najis sehingga akibatnya bangkainya jadi najis karena tertahan dalam tubuhnya, terlebih lagi berarti darah hewan yang haram dan bangkainya, terlebih lagi tentunya bangkai hewan yang haram, ya, dan darahnya tentunya lebih najis lagi menurut metode kias analogi, ya. Kemudian bangkai hewan yang haram dimakan tetap berstatus bangkai selamanya, ya, tetap berstatus bangkai yang najis selamanya walaupun disembelih. Jangan katakan oh berarti jika saya tumpahkan darahnya jadi berarti jadi suci, lah, selamanya. Ketika hewan itu diharamkan dimakan, maka hatta disembelih, ya, tetap statusnya bangkai yang najis. Meskipun dihabiskan darah dari dalam tubuhnya dengan disembelih, tetap bangkai yang najis. Kenapa? Kenapa? Padahal darahnya sudah dikeluarkan. Jawabannya karena tubuh bagian dalam hewan tersebut, hewan yang haram itu, telah dialiri oleh darah najis dan tumbuh berkembang dari darah yang najis dan diharamkan untuk dimakan, dan diharamkan untuk dimakan, tidak bisa disembelih untuk kemudian dihalalkan, ya, beda dengan hewan yang halal. Meskipun mengalir dalam tubuhnya darah yang najis, tetapi ada jalurnya untuk bisa, ya, untuk bisa memakannya dalam keadaan suci dan halal dengan cara disembelih. Adapun yang haram dimakan, hatta meskipun disembelih, ya, dan dikeluarkan darahnya, masih tetap berstatus bangkai yang najis karena diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa dihalalkan dan disucikan dengan penyembelihan. Beda dengan hewan halal, bisa disucikan dan dihalalkan dengan penyembelihan. Nah, tidak menjadi bangkai yang najis. Diperkecualikan dari bangkai yang najis dua jenis bangkai. Pembahasan berikutnya. Ya. Dari keumuman bangkai yang najis ada dua, ya, jenis bangkai yang diperkecualikan tidak najis. Pertama, bangkai ikan, ya, bangkai ikan suci dan halal, suci dan halal berdasarkan hadits Ibnu Umar. Nah, dari sini sekarang kita ingin mengaitkan kenapa hadith ini bisa masuk dalam pembahasan air. Babnya kan babul miyah. Nah, di sini Anda melihat bisa dikaitkan dari sisi bangkai ikan suci dan halal. Ikan itu hewan air, artinya ini menunjukkan kuatnya eksistensi air sebagai substansi yang suci dan alat bersuci. Kuatnya eksistensi air sebagai substansi yang suci dan sebagai alat bersuci, karena air berefek sampai berefek pada hewan yang hidup di dalamnya, sampai pada tahap bangkainya suci dan halal. Ini menunjukkan kuatnya eksistensi air itu sebagai ya suatu substansi yang suci dan alat bersuci. Sampai-sampai bangkai yang hidup ya di air suci dan halal. Hadis ini, hadis Ibnu Umar ini bersama hadis Abu Hurairah di awal kitab. Hadis Abu Hurairah di awal kitab, hadis pertama ketika Nabi SAW ditanya tentang ma'al bahr, air laut. Nabi menjawab, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Huwa at-tahuru ma'uhu itu ya laut, laut itu adalah airnya suci lagi menyucikan. Al-hillu maitatuhu halal, maitatuh halal bangkainya. Jadi dua sekarang hadis dalil tentang ini, menunjukkan kesucian dan kehalalan bangkai ikan ya dan hewan air lainnya. Karena hadis Abu Hurairah, hadis pertama di kitab mengatakan al-hillu maitatuh, yang halal bangkainya. Maitah bangkai diidofahkan, disandarkan kepada laut, air yakni. Artinya umum bangkai air semuanya tanpa kecuali yang memang tidak bisa bertahan hidup di darat. Yang memang tidak bisa bertahan hidup di darat. Tidak bisa bertahan hidup di darat. Umum semua bangkai hewan air yang tidak bisa bertahan hidup di darat suci dan halal. Ini madhab Hambali, Syafi'i, Maliki dan jumhur ulama. Madhab Hambali, Syafi'i, Maliki dan jumhur ulama. Adapun, perhatikan rincian berikutnya, adapun hewan air yang bisa bertahan hidup di darat. Hewan air dia tergolong air, hanya saja bisa bertahan hidup di darat. Ya, habitatnya asalnya air, habitatnya, habitat hidupnya air. Ya, habitat hidupnya air. Hanya saja bisa bertahan di darat. Contoh penyu, ya. Anjing laut, buaya dan semisalnya. Putri duyung ada? Nah, ada dua kemungkinan. Putri duyung memang ada atau itu khurafat, mitos. Wallahu a'lam. Yang jelas itu hewan, ya. Hewan air jika ada, jika bukan mitos ya. Nah, bukan termasuk, jika bukan asatirul awalin, cerita-cerita nenek moyang. Jika memang ada buktinya, ada berarti itu hewan, hewan air. Baik. Maka untuk hewan air yang dapat bertahan hidup di darat, ya, ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Yang terbaik untuk kita pegang dari dua riwayat itu, dan itu yang dipegang oleh mayoritas fuqaha Hanabilah. Itu yang dipegang oleh mayoritas fuqaha Hanabilah. Dan itu yang menjadi madhab Hambali. Hewan air yang bisa bertahan hidup di darat halal dengan penyembelihan. Halal dengan penyembelihan. Sedangkan bangkainya najis. Sedangkan bangkainya najis. Ini yang terbaik untuk dipilih dan ini lebih hati-hati. Ini yang terbaik. Ya, demi kehati-hatian. Sebagai catatan, untuk hewan yang tergolong ganas seperti buaya itu ada khilaf. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan buaya itu masuk dalam keumuman hadis yang mengatakan kullu dinabi minas siba' haram. Nah, semua predator hewan buas pemangsa dengan gigi taringnya haram. hadis itu umum, predator yang di darat dan yang di air. Yang di air buaya. Itu hujjah yang mengharamkan buaya dan semisalnya yang termasuk predator. Nah, tetapi pada mazhab Hambali dan fatwa Ibn Uthaymin, fatwa Lajna Daimah Ibn Baz, halal, karena itu hewan air. Keumuman dalil-dalil, keumuman makna dalil-dalil hewan air lebih kuat daripada keumuman makna dalil tentang predator. Predator itu maksudnya hewan darat. Nah, tidak meliputi yang di air, karena dalil-dalil tentang ya halalnya hewan air seluruhnya tanpa kecuali, meskipun yang ganas, itu lebih kuat. Dan hiu lebih ganas daripada buaya, langsung putus, tidak perlu dibanting-banting. Nah, lebih runcing dan lebih ganas, langsung putus kalau kena. Buaya masih membanting, dia menggigit terus dia balik badannya, itu untuk membanting mangsanya. Adapun hiu, tek, langsung putus. Lebih ganas mana? Nah, bersama dengan itu, ya, tentunya yang selera ya. Kalau anak sendiri tidak selera makan buaya. Nah, yang jelas ini masalah hukum. Ada khilaf dan ini yang kita dengar tadi. Baik. Yang kedua, ya, perkecualian dari bangkai yang najis. Yang pertama itu tadi. Yang kedua, nah, anda ingin pertanyaan kembali tadi. Jadi misalkan dapat penyu di pantai tapi bangkai, berdasarkan pelajaran kita, bisa dimakan? Hah? Salah satu riwayat dari Ahmad menghalalkan, tapi riwayat yang lainnya yang jadi mazhab Hambali yang dipilih mayoritas para Hanafi, dan itu lebih hati-hati, bangkai. Tetapi jika ditemukan hidup, disembeli, ya, nggak masalah. Baik. Yang kedua yang diperkecualikan adalah bangkai belalang. Bangkai belalang suci dan halal. Bangkai belalang suci dan halal. Berdasarkan hadis Ibnu Umar dan berdasarkan hadis yang lain. Ya. Berdasarkan hadis yang lain, para sahabat ya, biasa makan belalang, bangkai belalang pada peperangan. Ya, biasa makan bangkai belalang pada peperangan. Nah, bangkai belalang suci karena apa? Jadi dua yang akan kita bahas, suci dan halal. Sekarang suci, ya, kenapa suci bangkainya? Karena tidak ada darah najis yang tersenak dalam tubuhnya. Karena belalang, ya, tidak memiliki darah mengalir. Antum sembeli tidak ada darah yang keluar, tidak ada darah mengalir dalam tubuhnya. Ya, jadi illat atau faktor hukum kenajisan suatu bangkai ternafikan dari belalang. Tidak ada darah mengalir di tubuhnya. Baik. Kemudian halal karena datang nas yang menghalalkan. Hadis Ibnu Umar ini dan hadis yang lain, dan itu ijma' bahwa belalang halal. Hadis yang lain yang anda sampaikan tadi, ya, para sahabat dalam peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa makan bangkai belalang. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan kesucian bangkai belalang. Sudah paham tadi kenapa suci? Karena illat atau faktor yang menyebabkan suatu bangkai jadi najis, yaitu darah najis yang mengalir dalam tubuhnya, ya, tertahan di dalam sehingga menjadikan bangkai itu najis. Belalang tidak ada darah mengalir di tubuhnya, sehingga faktor atau illat kenajisan itu tidak ada. Nah, hadis ini, ya, Ibnu Umar ini yang menunjukkan kesucian bangkai belalang bersama hadis Abu Hurairah berikutnya, hadis setelah ini tentang, ya, bimbingan Nabi SAW jika ada lalat masuk ke dalam makanan atau minuman yang cair, ya, diperintahkan untuk dicelupkan. Ya. Dan nanti akan datang penjelasan bahwa biasanya akan mati, apalagi jika panas minuman itu atau makanan itu, makanan yang cair ya, biasanya mati, artinya jadi bangkai. Nah, thayyib, tetapi Nabi menyuruh untuk dicelupkan dan itu berkonsekuensi biasanya jadi mati, jadi bangkai. Tetapi itu tidak dianggap mengotori dan menajisi makanan itu dan bagian yang dekat dengan itu dibuat. Dan ini cairan akan menyebar, tidak dianggap najis, ya. Artinya itu menunjukkan bahwa bangkai hewan, serangga yang memang tidak memiliki darah mengalir di tubuhnya, lalat, nyamuk, kutu dan semisalnya tidak ada darah mengalir di tubuhnya, sehingga tidak ada illat atau faktor kenajisan bangkainya, maka bangkainya suci. Dengan demikian disimpulkan bahwa seluruh serangga yang tidak memiliki darah mengalir suci, lalat, nyamuk, lebah, kecoa dan semisalnya, kutu dan yang lain, semua itu ya bangkainya suci. Dan ini adalah madhab Hambali dan Syafi'i. Ini madhab Hambali dan Syafi'i. Sudah jelas tentang kesucian belalang dan seluruh serangga semisalnya, karena illat atau faktor hukum kenajisannya tidak ada, karena tidak ada darah mengalir dalam tubuhnya. Khusus belalang, dari berbagai macam serangga, belalang halal, lebih dari suci halal, berdasarkan hadis ini dan hadis yang lain, dan ini ijma', sebagaimana telah disebutkan tadi. Dan ini merupakan perkecualian dari keumuman serangga yang tidak memiliki darah mengalir. Selain belalang, serangga secara umum yang tidak memiliki darah mengalir, meskipun bangkainya suci, tetapi haram dimakan. Lalat, nyamuk, ya, dan yang biasa dibikin peyek sama orang Jawa itu, nah, yang terbang-terbang, ya, dan semisalnya jangkrik, ya, dan yang lainnya, serangga-serangga yang tidak memiliki darah mengalir, yang bangkainya suci, haram dimakan. Satu-satunya yang halal dari serangga itu hanya belalang, karena ada nas yang menghalalkan. Ya, ini pendapat jumhur ulama bahwa yang halal hanya belalang. Serangga lainnya selain belalang, meskipun bangkainya suci, haram. Ini pendapat jumhur. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah, berikutnya akan kita pelajari. Karena Nabi alaihissalam memerintahkan lalat itu dicelupkan dan notabene-nya mati. Ya. Tetapi Nabi mengatakan kemudian buang. Seandainya halal tidak perlu capek-capek dibuang, sekalian diminum saja, dimakan sama-sama. Iya kan? Ini dalil jumhur. Baik. Tetapi waktu membatasi kita lanjut insyaallah pertemuan berikutnya. Memang pembahasan hadis ini agak panjang. Nah, namun membuka ya banyak permasalahan. Nah, barakallahu fikum. Akta fi hadza. Fadlu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa anta.